maksudmu? Aku kemudian menceritakan segalanya tentang istriku. Segalanya, Raden. Dan setelah mendengar ceritaku tersebut, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang tidak berani untuk kuungkapkan, tidak berani untuk kuceritakan. Tapi sekarang situasinya justru menuntut untuk itu. Kau harus mengetahui semuanya, Raden. Semua tentang istrimu. Ketahuilah, Raden Purbaya dan Cempaka telah ditakdirkan Dewata untuk saling berjodoh. Kau hanya mengada-ada. Kau berdusta, Kakang Nandayan. Kakek tidak pernah bercerita apapun tentang hal itu. Kau dusta. Aku tidak berdusta. Umurku hanya tinggal beberapa saat. Tidak ada artinya aku berdusta denganmu. Tapi kakek tidak pernah bercerita apapun tentang hal itu. Tentang jodohku dengan Cempaka. Tidak mungkin. Aku kemudian mendapat tahu lebih banyak lagi tentang diri kalian, diri Cempaka, dan juga engkau, Raden. Menurut kakek itu, kalian berdua adalah calon-calon manusia utama, dan kalian berdua adalah calon manusia agung. Yang Wisnu ada dalam dirimu, Raden. Dan Nyai Puhaji ada dalam diri Cempaka. Kalian berdua adalah pasangan agung, pasangan suci. Sekali lagi aku ingatkan, Cempaka masih seorang perawan suci. Aku belum menyentuhnya. Lihatlah ini. Hitam halus telapak tangan kananku adalah peringatan darinya. Peringatan dari Nyai Puhaji bahwa Cempaka adalah sesungguhnya milikmu. Dan Hyang Wisnu yang berada di dalam tubuhmu adalah miliknya. Mungkinkah semua itu? Inikah maksud dari pertanyaan-pertanyaan aneh yang sering dilontarkan kakek padaku dahulu? Pertanyaan-pertanyaan aneh yang berhubungan dengan diriku dan diri Kak Cempaka. Raden, bisakah kau memanggilkan Cempaka? Aku ingin bertemu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Baiklah, Kakang Nandayan. Tunggulah sebentar. Kak Cempaka! Kak Nandayan memanggilmu! Kakak Nandayan! Dinda Cempaka istriku. Agaknya sampai di sini masa kita berdua. Sampai di sini pertemuan kita. Aku mohon maaf kepadamu jika aku pernah menyakiti ataupun menyinggung perasaanmu. Maafkan aku. Kakang, kuatkanlah hatimu. Kau akan sembuh, Kakang. Tunggulah sebentar. Aku akan memanggil tabib. Jangan, sana. Tidak usah, Cempaka. Jangan kau tinggalkan diriku. Kakang, Kakang Nandayan. Akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku, Kakang. Tidak, Cempaka. Aku tidak pernah marah kepadamu. Aku tidak kecewa. Selamat tinggal. Kakang Nandayan! diselimuti oleh tebalnya awan hitam. Kematian Raden Landayan seakan-akan menggenapi kesedihan di Karang Sedana. Mamang Kuraya, Prabu Aji Konda, dan kini Raden Landayan. Ketiganya adalah orang-orang yang terdekat dengan Raden Purbaya maupun Cempaka. Mendung menyelimuti bumi Karang Sedana hingga malam datang. Dan akhirnya, Halilintar datang menyambar seakan-akan hendak membelah mayapada. Tidak beberapa lama kemudian, hujan yang deras turun mengguyur seluruh wilayah Karang Sedana. Baru saja Karang Sedana mengadakan upacara penguburan. Kini kita harus mengulangnya kembali. Kita semua bersedih. Aku dan juga seluruh istana, bahkan seluruh Karang Sedana ikut berduka cita. Tapi, aku mengerti. Seluruh duka cita mereka itu, jika dikumpulkan tidak akan dapat menyamai duka yang menimpamu. Juga duka yang menimpa adik angkatmu, Cempaka. Mungkin air matamu pun tidak akan mampu menampung kesedihanmu. Aku mengerti, anakku Purbaya. Kuatkanlah hatimu. Kau harus tabah. Kau tidak boleh terus berlarut dan tenggelam dalam kesedihan. Karang Sedana menantimu. Kau harus tunjukkan kepada ayahandamu yang berada di Nirwana sana bahwa kau sanggup untuk memimpin warisan yang diturunkan di atas pundakmu. Tunjukkan kesanggupanmu, dan tunjukkan bahwa itu bukan merupakan beban. Tidak, Bibi Pudawangi. Tidak. Aku tidak akan membuktikan apa-apa sebelum aku dapat mencari pembunuh ayahanda. Aku tidak akan duduk di atas singgasana, dan aku tidak akan menyentuh mahkota sebelum aku membuka tabir misteri kematian ayahandaku. Jadi, apa yang akan terjadi dengan istana ini? Apa yang akan kau lakukan dengan istana ini, Purbaya? Kau akan membiarkannya begitu saja? Aku akan menyerahkan tanggung jawab mengurus istana pada seseorang. Maafkan. Mungkin aku akan meninggalkan Karang Sedana. Lalu kemanakah kau akan pergi? Kau akan meninggalkan Paramita, meninggalkannya sendiri. Saya akan pergi entah kemana. Saya akan pergi mengikuti petunjuk Dewata. Entah kemana. Mungkin keluar dari kota raja ini, atau keluar dari Karang Sedana. Tetapi mungkin juga aku tidak keluar sama sekali dari istana ini. Semua itu tanda-tandalah yang kelak menentukan. Tanda-tanda yang kelak akan saya cari dan saya dapatkan. Tanda-tanda dari iblis biadab pembunuh ayahandaku, Kakang Landayan, dan juga kakek Mamang Kuraya. Dan jika memang aku berjodoh dengan adik Paramita, tentu segala aral yang melintang tiada jadi penghalang. Bagaimanakah dengan upacara penguburan itu, Bi? Sebentar, Raden. Mungkin itu justru berita tentang upacara penguburan ayahandamu dan Kakang Landayan. Masuklah. Pintu tidak dikunci. Ampun, Tuanku Purbaya. Tuanku Putri Pudakwangi. Hamba mendapat perintah dari Kipati Sedawarna bahwa beliau dan seluruh pejabat istana tengah menunggu kedatangan Tuanku Purbaya. Upacara penguburan akan segera dimulai. Hmm. sedana berkumpul dalam sebuah upacara duka cita. Dan kali ini pemimpin mereka, junjungan dan sembahan mereka lah yang mendapat giliran kembali menghadap Hyang Widi. Dan pada upacara kali ini, air mata penduduk Karang Sedana seakan-akan hendak membanjiri bumi Karang Sedana yang memang telah menjadi basah oleh derasnya hujan semalam. Tuanku Purbaya, ada apa kau memanggilku Bibi Dayang? Tuan Putri Cempaka tidak sadarkan diri. Hamba sudah memanggil tabib istana, tapi ia tidak juga berhasil menyadarkannya. Tuan Putri sempat tersadar sebentar, tapi kemudian merintih kesakitan dan kemudian kembali tidak sadarkan diri. Baik, baiklah, aku akan melihatnya segera. Jadi dengan Kak Cempaka? Agaknya Tuan Putri Cempaka mendapat luka dalam yang cukup parah. Dan sejak beberapa hari yang lalu, kami kurang memperhatikan keadaannya. Maafkan Tuanku Purbaya. Kami saat itu tengah memusatkan perhatian pada Raden Landayan yang lebih berat keadaannya. Biar kulihat keadaannya, Paman. Iya, silakan, Raden. Saya telah berusaha keras memberikan obat-obatan dan juga pijatan-pijatan di beberapa pembuluh darahnya, Raden. Tapi agaknya lukanya cukup parah di bagian dalam. Biarlah, aku akan mencoba untuk menolongnya, Paman. Aku akan mencoba untuk meringankan rasa sakit luka dalamnya. Oh iya iya, baiklah. Bantu aku untuk menuduhkannya, Paman. Iya. Ya, sudah. Sekarang Paman boleh menyingkir. Aku akan mencoba menyalurkan hawa hangat ke dalam dadanya. Salurkan ini. Bertahanlah. Kakak harus segera sembuh. Bertahanlah, Kak Cempaka. Berjuang sekuat tenaganya, ia berhasil menerima dan kemudian membimbing hawa hangat yang disalurkan Raden Purbaya ke seluruh tubuhnya. Cempaka terus bertahan dan bertahan. Dan setelah beberapa saat, gadis itu kembali terkulai tak sadarkan diri. Jembaka. Selamat, Raden. Raden berhasil menolongnya dengan kekuatan dengan sakti Raden. Lihatlah itu, wajahnya yang semula pucat kini kembali bersemu dengan warna merah. Lihat keningnya, kini kembali menjadi halus, tidak berkerut seperti tadi. Agaknya rasa sakitnya sudah banyak berkurang, Raden. Aku harus mengulangi beberapa kali. Baru setelah itu, lukanya tidak lagi mencemaskan. Raden, lihat itu, Tuan Putri Cempaka sadar kembali. Kak Cempaka, Kak, bagaimana keadaanmu? Menyusahkanmu saja, Adik Purbaya. Seharusnya aku yang merawatmu. Sudahlah, jangan berbicara macam-macam. Paman, iya, Raden. Apakah ini obat untuk Kak Cempaka? Oh iya, iya, betul, Raden. Itu adalah obat untuk luka dalam. Obat ini hampir menjadi dingin. Sebaiknya segera diminum oleh Tuan Putri, Raden. Kak, ini. Kau minumlah obat godok untuk luka dalammu. Biarlah. Aku bisa minum sendiri. Sebaiknya Tuan Putri beristirahat sepenuhnya. Janganlah menggerakkan tubuh agar penyakit Tuan Putri dapat segera sembuh. Tetap berbaringlah. Bibi Dayang, coba kau tolong ambilkan sendok untukku. Kau layanilah Tuan Putri. Jangan biarkan ia minum sendiri. Kau beristirahatlah. Dan besok pagi, aku akan kembali menjengukmu. Paman Tabib, sering-seringlah kau menjenguknya. Iya, iya. Dan beritahu aku jika Kak Cempaka memerlukan sesuatu. Iya, akan kami lakukan semua perintah Raden. Berita tentang kematian Prabu Ajikonda sampai ke seluruh kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan. Dan beberapa hari kemudian, utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Karang Sedana menghaturkan salam duka cita dari raja mereka. Dan di antara utusan itu, hadir pula utusan dari Galuh atas perintah dari Prabu Sanjaya yang baru saja naik tahta. Aku... Raden, tolong Raden, Tuanku Putri kembali mengarang kesakitan dan tidak sadarkan diri. Maaf Paman Sudawarna, aku tidak bisa menemui mereka. Tolonglah, Paman saja yang mewakili aku. Katakanlah, aku... Terserah Pamanlah, aku harus melihat keadaan Kak Cempaka. Terjadi dengannya lagi. Hamba tidak tahu. Hamba tidak mengerti. Dia tiba-tiba saja mengerang dan kemudian pingsan ketika sedang mengamati benda ini. Agaknya ini sebuah lencana terbuat dari logam emas. Lencana bergambar burung Garuda. Aku harus segera menolong kembali. Thank you. kembali menyalurkan hawa hangat dari tenaga saktinya. Dan kemudian ketika Cempaka menjadi sadar kembali, ia terus menyalurkan tenaga saktinya untuk memperkuat diri Cempaka. Dan setelah sekian lama... Cukup. Cukup, adik Purbaya. Terima kasih atas pertolonganmu. Ada apa, Kak? Kenapa kakak jadi seperti ini lagi? Bukankah sudah cukup baik kesehatan kakak akhir-akhir ini? 3 hari sudah saya membantu kakak. Dan kakak... Aku mengerti. Aku mengerti. Hanya... Aku teringat dengan semua kejadian itu. Aku teringat peristiwa malam itu. Ceritakanlah, Kak Cempaka. Ceritakanlah apa sesungguhnya yang telah terjadi. Hampir tidak tahan rasanya hati ini menunggu kesembuhan Kak Cempaka. Saya ingin menanyakan tentang peristiwa malam itu. Ceritakanlah, Kak. Malam itu Aku sudah lelap tertidur. Aku seakan-akan tidak memiliki lagi kekuatan untuk menggerakkan kelopak mataku sedikit pun. Ya, aku tertidur pulas. Hingga ku dengar teriakan yang sangat mengerikan dari kandalan Dayan yang terbaring di sisiku. Aku tersentak dan aku melihat seorang pemuda tampan di sisi tempat tidurku dengan wajah yang mengerikan. Aku yang berada dalam keadaan mengantuk dan lelah seketika bangkit berdiri dan menyiapkan tenaga. Akan tetapi belum lagi aku sempat menyerangnya, sebuah pukulan yang bertenaga luar biasa menerpa dadaku dan aku jatuh di atas tubuh kandalan Dayan. Kandalan Dayan, siapakah kau? Mengapa kau datang dan melukai kami? Aku datang kemari adalah untuk memberikan peringatan pada seluruh istana ini dan juga seluruh Karang Sedana bahwa kalian semua adalah bukan apa-apa dan kalian masih tetap kecil dan hijau seperti waktu-waktu yang lalu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau akan menjadi jelas jika telah sampai di akhirat. Kalian berdua harus bersiap untuk mati. Dinda Wulan. Bersiaplah. Tenanglah, Kanda. Biarlah aku akan menghadapi pemuda gila ini. Kau jahat sekali, anak muda. Iya, jahat. Aku memang jahat. Sekarang kau harus mampus, anak muda. Celaka, aku telah meninggalkan kandalan Dayan jauh-jauh. Mampuslah kau! Kanda! Kandalan Dayan! Setan kau! Raden Sanjaya! Cepat tinggalkan tempat ini! Sebelum mereka terbangun, tinggalkan tempat ini, Raden Sanjaya! Selamat tinggal, sobat! Setan, siapakah anak muda telengas dan keji seperti itu? Kanda Landayan, Aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku tidak sadarkan diri. Dan setelah 2 hari 2 malam, aku baru tersadar kembali. Siapakah orang itu sebenarnya? Sanjaya. Kau bilang dia bernama Sanjaya dan dipanggil dengan sebutan Raden. Siapakah dia? Aku akan menyelidikinya. Kau pasti akan kutangkap dan merasakan pembalasanku. Pembalasan dari aku, Raden Purbaya. Awas, tunggulah kau, hai Raden Sanjaya. Baru saja aku menemukan benda ini di sudut kamarku, Raden. Ini aku menemukannya dan hatiku jadi berdebar keras ketika memandang benda ini. Ini, kau lihatlah. Lencana burung Garuda terbuat dari logam berlapiskan emas. Apakah ada hubungannya benda ini dengan pembunuh kejam itu, Kacempaka? Aku tidak tahu, Raden. Aku tidak tahu. Ia mengatakan bahwa hendak memberikan peringatan pada Karang Sedana. Iya, Karang Sedana bukanlah apa-apa. Karang Sedana masih tetap kecil dan hijau seperti dahulu. Iya, ini pasti ada hubungannya dengan hubungan ketatanegaraan. Ya, ini ada hubungannya dengan negara-negara tetangga kita. Pasti, aku yakin itu, Kacempaka. Tapi, bukankah lencana ini adalah milik Prabu Sora, milik Galuh yang kini dikuasai oleh Prabu Sora? Kau salah, Kak. Kau salah. Galuh kini telah dikuasai kembali oleh penguasa lamanya. Dikuasai oleh Raden Sanjaya. Raden Sanjaya? Ya, Raden Sanjaya bersama-sama dengan Bibi Ulan dan Paman Saka Palwaguna berhasil mengusir Prabu Sora dan para tokoh-tokoh yang menguasai istana itu. Jadi maksud Raden? Raden mencurigai keterlibatan Raden Sanjaya, putra dari Prabu Sana, terlibat dalam pembunuhan ini. Bukankah Kacempaka telah melihat dan mengenal rupa pembunuh itu? Iya, aku mengenalnya, Adik Purbaya. Aku mengenal dan mengingat dengan jelas wajahnya itu. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti tidak akan melupakannya. Nah, aku akan segera pergi ke Galuh. Kakak harus menyertaiku. Dan jika itu terbukti benar, penguasa Galuh itu yang merupakan pembunuh ayahandaku, Kakang Landayan, serta kakek Mamang Kuraya, aku akan menuntut balas. Kau peganglah lencana itu. Simpan dan jangan sampai hilang. Beristirahatlah, Kak. Aku akan membicarakan masalah ini dengan Paman Sedawarna dan para pejabat istana lainnya. Paman, uruslah baik-baik Tuan Putri Cempaka. Berhati-hati, jangan sampai terjadi hal seperti tadi lagi. Ampun tuanku, ampunkan hamba. Sebenarnya lah tugas hamba dalam istana ini adalah demikian. Dan jika memang tuanku kurang berkenan, tuanku dapat menghukum hamba. Paman Ramunda tidak bersalah. Biarpun dia seorang tabib yang baik, tapi jika kesulitan itu datang dari aku sendiri, tentu dia tidak akan sanggup berbuat banyak, Adik Purbaya. Aku mengerti. Tapi berhati-hatilah kau menjaganya. Hamba mengerti, Raden. Akan hamba laksanakan tugas hamba dengan sebaik-baiknya. Mereka baru saja meninggalkan istana ini. Biarlah, Raden. Aku akan mengejarnya. Jangan! Jangan! tangan Paman Sidawarna. Utusan itu tidak bersalah. Dia datang kemari justru hendak menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ucapan bela sungkawa palsu. Jika memang dengan bukti seperti ini dan dengan pengenalan dari Tuan Putri Cempaka, mereka tidak akan bisa mungkir lagi. Iya, benar. Mereka tidak akan bisa mungkir lagi, Kakang Sidawarna. Tapi utusan-utusan itu tidak tahu apa-apa. Apa yang akan kita perbuat dengannya? Ingin memberikan ajaran, menyiksanya? Aku kira kita, Karang Sedana, bukanlah kelompok orang-orang yang seperti itu, yang tidak mengenal adab. Ya, aku setuju dengan pendapat Paman Raka Parumpang. Aku tidak ingin menyusahkan utusan-utusan itu. Tapi Raden, setidak-tidaknya, walaupun sedikit, kita harus menunjukkan bahwa kita Karang Sedana tidaklah bodoh, tidaklah buta dan gentar menghadapi mereka, Raden. Kita memang tidak bodoh, tidak buta, dan juga tidak gentar. Tapi kita tidak ingin menjadi orang yang ceroboh dan gegabah. Aku akan membalaskan semua dendamku ini. Kematian ayahandaku, Kakang Landayan, dan juga kakek Mamangku Raya. Tapi aku tidak ingin mereka yang tidak berdosa menanggung akibatnya. Akibat dari kebiadaban Raden Sanjaya. Lalu, apakah dengan demikian Raden akan membiarkannya? Raden tidak ingin mengangkat senjata pada Galuh yang telah berbuat seperti ini, Raden. Benar. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan mengangkat senjata. Atau setidak-tidaknya, tidak akan memulai dahulu mengangkat senjata. Aku tidak ingin mengerahkan pasukan dan mengorbankan ribuan prajurit yang tidak tahu menahu terhadap masalah ini. Tidak tahu menahu. Jika begitu, mohon ampun. Ampunkan hamba, Raden. Jika hamba mengatakan bahwa sesungguhnya Raden bersalah, Raden keliru. Raden keliru jika menilai ini adalah masalah pribadi. Raden, ini adalah masalah Karang Sedana. Dan masalah Karang Sedana adalah masalah seluruh penduduk. Dan juga saya yakin, seluruh rakyat akan dengan senang hati mengangkat dan mengorbankan jiwa mereka demi Karang Sedana, untuk membalaskan sakit hati mereka yang teramat sangat pada orang yang telah berbuat biadab pada junjungan dan sembahan mereka, Raden. Ya, aku mengerti akan kesetiaan rakyatku, Paman. Tapi aku tidak ingin melibatkan mereka. Aku merasa sanggup untuk menyelesaikannya sendiri. Biarlah aku mencobanya. Aku mencoba menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan Kak Cempaka. Dan bila mana aku tidak berhasil, aku serahkan semuanya kepada Paman. Paman boleh mengambil keputusan bersama untuk melakukan tindakan. Ya, benar Kakang Sidawarna. Ini semua adalah kebijaksanaan dari Raden Purbaya. Kebijaksanaan dari seorang manusia utama. Keputusannya tersebut telah mencakup masalah kemanusiaan yang hampir tidak dapat kita selami dengan berpikir pendek. Hei, apakah kau hendak mengatakan bahwa semua yang kukatakan adalah hasil dari pikiran pendek, pikiran kerdil begitu? Sudahlah Paman. Jangan Paman teruskan lagi. Dengarlah keputusanku, Paman Sidawarna. Aku mengerti semua yang Paman katakan adalah bentuk dari sikap dan kesetiaan seorang abdi, seorang kawula. Dan itu pula cermin dari jiwa seorang kesatria. Aku tahu. Aku mengerti, Paman. Tapi yang kini aku pikirkan tidak hanya sekedar masalah itu. Masalah kesatria dan kesetiaan. Aku memikirkan masalah ini dengan lebih jauh lagi, yaitu kemanusiaan. kemanusiaan Paman Sedawarna. Aku harap kau mau mengerti dan memberikan kesempatan padaku. Ampun tuanku. Semua keputusan sesungguhnya lah berada di tangan tuanku. Ya, tuanku benar. Tuanku benar. Lakukanlah apa yang terbaik yang dapat tuanku lakukan. Dengarlah paman, aku akan berangkat segera setelah Tuan Putri Cempaka sembuh. Dan untuk itu, aku menyerahkan tanggung jawab dalam istana Karang Sedana ini pada Paman Sedawarna. Nah, aku harap kalian semua menjadi saksi atas keputusan yang telah kubuat. Mulai saat ini, keputusan dari Paman Sedawarna adalah merupakan keputusan dariku, penguasa istana ini. Semua perintah tuanku akan hamba junjung tinggi. Tuanku Putri Budakwangi. Ada apa kau mencariku? Maaf tuanku. Tuanku Raka Parumpang ingin bertemu. Dan tuanku kini tengah menunggu di Taman Sari, di tempat biasa. Baiklah, katakan, aku akan segera ke sana. Berhati-hatilah tuanku. Dayang Melati yang menjaga tuanku mungkin sebentar lagi kembali. Aji Konda telah tiada. Siapa lagi yang aku takuti sekarang? Purbaya walaupun seorang anak yang sakti, tapi dia tetap seorang anak. Seorang anak yang mudah untuk kukuasai. Tenang sajalah kau. Baiklah, hamba permisi tuanku Budakwangi. Ada apa kau memanggilku Kakang Raka? Istana ini sebentar lagi akan menjadi kosong. Tidak ada seorang pun dari turunan Aji Konda di sini. Maksudmu, Raden Purbaya sudah memastikan hari keberangkatannya? Belum, Nyai. Tetapi baru saja Raden Purbaya menyerahkan kekuasaan Karang Sedana ini untuk sementara pada Kiseda Warna. Mengapa tidak kepada Kakang? Bukankah Baginda jauh lebih mempercayai Kakang untuk segala macam urusan yang berkenaan dengan ketatanegaraan? Entahlah, Nyai. Mungkin semua ini karena anak itu lebih dekat kepada Kiseda Warna daripada diriku. Sayang sekali, Kakang. Apakah tidak sebaiknya aku menemuinya dan membujuknya untuk menarik keputusannya? Jangan, Nyai. Jangan. Perbuatan itu justru akan menimbulkan kecurigaan saja. Biarkan saja. Tanpa Aji Konda di sisinya, kita akan lebih mudah untuk menyingkirkannya. Tapi kita harus menunggu saat yang tepat. Tidak bisa bergerak semau kita sendiri. Tanpa Aji Konda, anak itu justru akan semakin terikat. Kita dapat menekannya. Menekan dengan tanggung jawab yang dibebankan orang tuanya. Anak sebaik dia tidak akan mungkin berani lagi menolaknya. Justru manakala ayahnya telah tiada. Dan dengan hubungan suami istri, secara langsung tata akan jatuh ke tangan anakku jika Purbaya telah tiada. Kau cerdik sekali, ha? Nah, Berhati-hatilah. Jangan sembrono bertindak, Nyai. Aku memanggilmu kemari adalah untuk mengingatkanmu untuk lebih menahan diri dan jangan melakukan tindakan ataupun tentangan jika mendengar keputusan yang telah dibuat oleh Raden Purbaya. Nah, terimalah itu semua dengan lapang dada. Kelak semua akan menjadi milik kita. Lalu bagaimana dengan semua rencanamu dulu? Berapa banyak prajurit yang dapat kau pengaruhi? Hampir tidak berarti, Nyai. Tidak berarti. Dua orang perwira dan sekitar prajurit yang di bawah kekuasaannya. Aku tidak dapat berbuat banyak. Aku hanya dapat mendekati orang-orang tertentu saja. Mereka yang dahulu merupakan pengikut suamimu. Kebijaksanaan Ajikonda dan anak itu membuat aku tidak berani mempengaruhi orang-orangnya. Berbahaya sekali, Nyai. Iya. Kau benar. Kita memang harus berhati-hati. Kita akan mempelajari setiap kesempatan. Hingga tiba hari perkawinan putriku dan Raden Purbaya. Ya, itulah yang sebaiknya kita lakukan saat ini. Aku kira cukup pertemuan kita, Nyai. Aku kembali dahulu. Dan aku akan menghubungimu jika kelak aku memerlukannya. Aku menunggumu, Kakang. Sementara itu, Cempaka berusaha untuk segera menyembuhkan lukanya. Dan setelah dua hari berlalu... Rasa sakit di sekitar dadaku sudah jauh berkurang. Hanya tenagaku belum pulih kembali seluruhnya. Kurasa dalam waktu 1-2 hari kesehatanku ini akan sembuh seluruhnya dan tenagaku tentu akan kembali sepenuhnya. Dan pada saat itu aku akan meninggalkan Karang Sedana untuk mencari pembunuh kejam yang bersimah Raja Lela di istana ini. Untuk itu aku harus menjenguk makam kakek dan kakang Landayan. Karena bukan tidak mungkin Adi Purbaya mengharapkan kepergianku lebih cepat lagi. Dan saat ini aku harus menjenguk makam kakek dan kakang Landayan. Ya, aku akan mencari kuda di halaman istana. Kelihatannya kuda ini bisa kupakai. Hendak kemanakah Tuan Putri Cempaka? Aku hendak keluar mencari angin. Kau tidak usah katakan kepergianku ini pada siapapun. Hup! Cempaka menghela kudanya perlahan-lahan menuju pintu gerbang. Dan setelah tiba di mulut gerbang, ia memacu kudanya menuju arah barat kota raja. Sementara itu, baru saja Cempaka meninggalkan gerbang istana. Raden Purbaya kelihatan tengah sibuk mencarinya. Dan akhirnya... Kak Cempaka! Kak Cempaka! Apakah Raden tengah mencari Tuan Putri Cempaka? Benar. Apakah kau melihatnya? Iya. Hamba baru saja bertemu dengannya, Raden. Beliau tengah mempersiapkan kuda di halaman, lalu keluar meninggalkan istana. Hamba kira dari penjaga pintu gerbang, tuanku akan mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Baiklah. Aku tanyakan pada para prajurit Purbaya mendapat keterangan bahwa Cempaka berkuda menuju arah barat. Untuk itu, segera saja Raden Purbaya berkuda mengejar Cempaka. Arah ini satu-satunya kemungkinan adalah makam keluarga istana serta makam para tokoh-tokoh kehormatan. Aku yakin Kacempaka berada di sana. Biarlah, aku pun ingin menjenguk makam ayahandaku sebelum meninggalkan Karang Sedana. Kuburan istana menjelang sore hari. Kak Cempaka, mengapa kakak meninggalkan istana? Bukankah luka kakak belum lagi sembuh dengan sempurna? Oh, maafkan aku, adik Purbaya. Aku tidak tahan dan rindu ingin mengunjungi mereka semua. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik padaku. Ayahandamu yang telah begitu baik padaku mau menerimaku tidak sebagai seorang hamba, bahkan mengangkatku sebagai putri angkatnya. Kakek Mamang Kuraya adalah satu-satunya orang tua yang sangat dekat denganku, yang kuanggap bagaikan kakekku sendiri. Sedangkan Kanda Landayan adalah suamiku yang telah banyak aku kecewakan. Kak Cempaka, Kakang Landayan sedikit pun tidak merasa kecewa padamu. Ia menghormatimu, dan itu semua telah dikatakannya padaku. Kukira sebelum ajalnya pun dia telah menyatakan padamu bahwa dia tidak merasa kecewa padamu. Kamu tidak berbuat satupun yang membuatnya sakit hati. Dan jika pun memang ia pernah merasakan sedikit hal itu, sudah sejak dulu. Sejak 2 tahun yang lalu ia memaafkanmu. Karena itu kau tidak perlu merasa berdosa. Kau tidak mengerti persoalannya, adik Purbaya. Siapa bilang aku tahu semua persoalannya? Aku tahu, Kak, semua tentang hal kalian. Semuanya. Bahkan yang paling kakak anggap sebagai satu rahasia. Kau ada apa, Kak? Kakak merasa malu. Tapi mengapa ia harus menceritakan itu semua kepadamu? Mengapa? Entahlah, Kak. Kukira, tapi sudahlah, kita tidak usah membicarakan masalah ini lagi. Sekarang, marilah kita mengheningkan cipta, memohon pada Dewata Agung agar memberikan tempat yang lapang bagi semua orang-orang yang kita cintai ini di Nirwana sana. Marilah, adik Purbaya. Beberapa saat, kedua remaja itu terpekur di depan makam kakek Mamang Kuraya. Mereka memusatkan seluruh pikirannya pada Hyang Agung memohon agar memberikan tempat yang lapang di Nirwana. Tanpa terasa, senja pun datang. Suasana di sekitar makam keluarga istana menjadi semakin mencekam dalam kesunyiannya. Marilah kita kembali, Kacempaka. Hari sudah menjadi gelap. Kau harus beristirahat kembali. Kau harus segera sehat dan memulihkan tenagamu. Baik. Baiklah. Mari kita kembali. Kenapa berhenti, Kak? Ada apakah? Adik Purbaya, bukankah sudahlah, tidak mungkin. Mari kita kembali. Ada apa, Kak? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Tidak, sudahlah, tidak mungkin. Ayolah, katakanlah dulu, Kak. Kau membuat hatiku menjadi berdebar dan bertanya-tanya. Bukankah kakek Mamangku Raya menguasai Aji Mati Suri? Aji Mati Suri? Ya, Aji Mati Suri. Kakek telah memberikan kunci dari Aji itu kepada kita beberapa tahun yang lalu. 7 hari. Celaka, kita telah menguburnya. Aku melupakan itu semua. Ayo, cepat, Kak. Bagaikan kerasukan setan kuburan, Raden Purbaya mencengkram tanah pekuburan dan kemudian mulai menggalinya. Ayo, cepat, Kak, cepat! Raden Purbaya menggali dan terus menggali. Sementara itu Cempaka mengikutinya dengan setengah hati. Ia tidak yakin keajaiban itu akan terjadi. Ini dia petinya, Kak. Ayo, angkat cepat. Ayo, angkat ke Cempaka. Parma. Kakek. Cepat, Kak. Keluarkan kakek dari dalam peti ini. Aku akan mencoba menyalurkan hawa hangatku, Kak. Menolongnya, Kak. Tapi bagaimana, Adik Purbaya? Keadaan kakek sangatlah parah. Seluruh tulang-tulangnya remuk oleh pukulan yang ganas. Tak ada lagi yang mampu mengobati. Kecuali nenek tua itu. Iya, Nenek Jampi. Kau benar, Adik Purbaya. Kau benar. Ayolah, kita tinggalkan segera tempat ini. Iya, kita tinggalkan. Tapi cepat, kau rapikan kembali makam itu. Aku tidak ingin terjadi kegemparan. Cepat, Kak. Aku akan mencoba terus menyalurkan hawa saktiku. Hup! Beberapa saat saja, kedua remaja tersebut telah berderap di atas punggung kuda mereka. Dan Raden Purbaya berkuda bersama-sama dengan kakeknya. Cempaka tidak mempedulikan lagi keadaan dirinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian dengan kakek Mamang Kuraya? Apakah ia berhasil disembuhkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Sampai jumpa. Most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on June.